Mitra bisnis, anggota DPR Derajat Wibowo menilai Erik Yasir Adriansyah dari Bahana Sekuritas yang dituding mengganggu kestabilan dunia perbankan Indonesia dengan memberikan email pada nasabahnya tentang kondisi Bank Senturi dan beberapa bank lainnya yang menyebabkan dirinya akhirnya ditahan oleh Mabes Polri seharusnya tidak terjadi. Karena berita yang diinformasikan sesungguhnya bukan rumors, namun itu adalah kenyataan. Di ujung telepon sudah tersambung dengan Direktur Indo Mitra Sekuritas, David Ferdinandus. Pak David, apa komentar Anda? Saya mungkin boleh katakan 90% apa yang disampaikan oleh Mas Derajat. Itu sebenarnya juga di ini saya ya. Sebenarnya soal penahanan, mungkin bukan kapasitas saya untuk menjawab. Tapi paling tidak adalah untuk memberitakan sesuatu si daripada seorang yang bergerak di industrinya, tentu secara profesional dia harus membicarakan. Kecuali kalau dia ada unsur untuk memberikan suatu kepentingan, dia untung apa gitu loh. Ya kan, logikanya saya begitu. Kalau dia memang mempunyai kepentingan-kepentingan dalam hal itu, itu memang sebaiknya dikaitkan ke sana. Tapi kita sebagai katakanlah seorang analis akan menyampaikan sesuatu. Kita ketahui pada waktu itu kondisinya memang sangat tidak menentu ya. Bahkan kepanikan timbul dari beberapa. Dan itu pemerintah juga telah melakukan suatu langkah-langkah. Jadi kalau setiap analis, beberapa teman juga bilang, kalau kita dibungkamkan dengan cara nggak suka terus menahan, saya pikir kok terdilamat pola pikirnya. Seperti apa sih kenyataan sebenarnya? Di sini dikatakan bahwa berita tersebut adalah rumors, Pak. Seorang melakukan satu profesi pasti paling tidak kan ada satu alasan yang relatif harus dapat dipertanggungjawabkan. Memang tidak boleh ngomong sembarangan, saya setuju. Tapi kita ketahui kasus Century itu kan bukannya rumors itu, kejadian kok. Ya, kan? Adapun memang menyangkut beberapa ini mungkin lebih keterkaitannya ke sana. Jadi memang pada waktu itu kita juga mengerti bahwa satu kondisi-kondisi di mana kepanikan, ketidakraguan, ketidakpercayaan, hilangnya trust di industri, baik di pasar modal maupun tidak hanya di kita, dan melanda seluruh dunia, saya pikir akhirnya timbul. Ini juga sebenarnya peran dari pemerintah atau otoritas dari sektor perbankan itu seharusnya bisa agak merendam. Makanya saya ada banyak hal yang sering kali katakan. Kalau pejabat ngomong A, misalkan dia bilang, oh bagus, pasti jatuhnya jelek. Oh, gas, hari Selasa ada, sekarang pasti nggak ada. Jadi artinya apa? Trust itu kan kurang. Tapi paling tidak apa yang dilakukan Eri, saya tidak membaca secara jelas. Mungkin yang dilakukan dia untuk melihat bahwa ada sesuatu di sektor perbankan. Sehingga LPS sendiri juga menaikkan satu jaminan. Jadi ada sesuatu. Tapi sampai penahanan kok kayaknya sih agak berlebihan lah. Apakah ini akan mempengaruhi kegiatan Anda dan teman-teman Anda nanti, Pak David? Makanya banyak teman-teman juga boleh dikatakan, hati-hati lo salah ngomong, lo malah ditangkap. Jadi seperti itu, semua itu kan bisa aja dipot seperti ini, begini, memberikan, waduh, capek. Orang nanti akan lelah. Akhirnya kredibilitas industri ini pun juga nanti akan jadi menurun. Orang nggak, saya nggak, males lah saya diajak ngomong, nanti salah-salah saya malah ditahan. Katanya begini, begini, begini, kan begitu. Padahal kita nggak mencari ini, kita ingin menyampaikan sesuatu yang sebenarnya. Sebenarnya itu kan tidak mesti ngomong, itu bagus, hebat. Enggak, bukan itu. Jadi perlu ada suatu perimbangan dalam bentuk informasi. Jadi kalaupun memang ada suatu kekeliruan dari informasi, bantah aja. Kalau keliru itu seri, bilang begini, kita nggak begini. Misalnya ya, tapi jangan ngomong, aduh mau jual isu. Enggak seperti itulah. Kecuali kalau dia mempunyai kepentingan ditopangi oleh pihak tertentu, dibayar, itu memang niatnya udah jelek. Sebenarnya dari sisi itu aja saya lihat. Tapi kalau selama itu penyampaiannya lebih untuk memberikan satu informasi. Soal benar atau salah, saya bukan bicara soal itu, tapi untuk menyampaikan, untuk melihat, menganalisis, tolong dihargai. Demikian David Ferdinandus, saya Dewi Sintawati.